Alhamdulillah. Kita lanjutkan kembali pembahasan kitab Tauhid, di mana pada pertemuan sebelumnya, alhamdulillah kita sisa dari bab Maja'an ba'da hadhihi al-ummah ya'budul awthan, tentang dalil-dalil yang datang menjelaskan bahwasanya sebagian umat ini akan menyembah berhala. Dan sebelum kita masuk ke dalam bab yang baru, di sana ada syubhat yang dilontarkan oleh orang-orang Quburiyun dalam rangka melegalkan, dalam rangka membenarkan apa yang mereka lakukan menibadati kubur, berupa peribadatan kepada kuburan-kuburan, baik itu berupa doa atau yang mereka istilahkan dengan tawassul, ataupun nadar, ataupun istighatsah fil awal. Maka di antara syubhat yang mereka jadikan sebagai pegangan adalah sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Inna syaitana aisa an ya'budahu musalluna fi jaziratil Arab walakin tahrij." Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya syaitan berputus asa untuk dibadai oleh orang-orang yang melaksanakan salat di jaziratil Arab. Namun syaitan melakukan tahrish. Namun syaitan berupaya dan berusaha di dalam babu tahrish atau domba. Sisi pendalilan mereka terhadap hadis ini, di dalam hadis ini menurut mereka syaitan telah merasa putus asa untuk dibadai oleh orang-orang yang melaksanakan as-salat. Maka dari sini menurut mereka menunjukkan bahwasanya tidak akan ada lagi muncul kesyirikan di tengah-tengah kaum muslimin, di tengah-tengah orang yang melaksanakan as-salat. Sehingga dari situ apa yang mereka lakukan masih syirik, bukanlah perbuatan syirik. Maka ulama, para ulama memiliki ajibah, beberapa jawaban untuk membantah syubhat tersebut. Yang pertama, dalam hal ini Nabi SAW sebatas mengkhabarkan tentang keputusasaan syaitan ketika itu. Sebatas mengkhabarkan bahwasanya syaitan itu putus asa ketika itu, yakni ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala, nampak Islam. Begitu pula orang-orang masuk dalam Islam dengan berbondong-bondong menyebarnya tauhid, semakin kuatnya tauhid. Maka ketika melihat hal yang seperti ini, syaitan merasa putus asa. Namun sebagaimana kata para ulama, yasus syaitan la ibrata bih. Namun keputusasaan syaitan ketika itu, ketika melihat nampaknya kejayaan Islam, nampaknya kuatnya iman kaum muslimin, lasialnya sahabat, terutama dari kalangan sahabat, ini kan tidak bisa dijadikan sebagai ibrah, atau tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Karena sekali lagi itu sebatas khabar dari Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika itu, dan bukan perkara yang mustahil bahwasanya syaitan akan muncul semangat lagi untuk menyesatkan umat, untuk menjerumuskan manusia ke dalam asyirku billahi azza wa jalla. Ini jawaban yang pertama. Jawaban yang kedua, pada hadis tersebut disebutkan bahasanya yang tidak terjatuh di dalam kesyirikan adalah al-musallun, orang-orang yang melaksanakan as-salat. Aisa syaitan an ya'budu al-musallun fi jaziratil Arab. Syaitan merasa putus asa untuk dibadai oleh orang-orang yang melaksanakan as-salat. Dan yang dimaksud dengan salat di sini yaitu pelaksanaan salat yang hakiki, betul-betul melaksanakan salat sebagaimana yang diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena kata Allah Subhanahu wa taala tentang salat, tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Yang namanya perbuatan salat atau ibadah salat melarang dari perbuatan keji wa munkar. Wa a'zamu al-munkarat asyirku billahi 'azza wa jalla. Dan kemungkaran yang paling besar tentunya adalah perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun salat yang betul-betul hakiki, orang yang melaksanakan salat di atas hadi Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan tadabbur ma'ani, betul-betul memahami apa yang dia baca bil khusyu' wal id'an wa ithminan wa ata bi syurutihi wa wajibatihi wa mustahabbatihi fa yuqimu as-salat iqamatan tammah. Maka salat yang seperti ini betul-betul menjadikan seorang tercegah dari perbuatan mungkar yang lain. Adapun orang yang jahil terhadap apa yang dia baca di dalam salatnya, dia membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamulah kami beribadah dan hanya kepadamulah kami meminta pertolongan, namun justru amalannya tidak sebagaimana yang diucapkan. Dia beribadah kepada selain Allah, beribadah kepada kuburan, memberikan nazar kepada kuburan, memberikan sedekah untuk kuburan. Begitu pula dia beristi'anah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka menunjukkan dia tidak paham apa yang dia laksanakan di dalam salatnya, tidak betul-betul melaksanakan salat dengan benar. Nah, ini contohnya. Jawabannya ketiga, ala farq. Ambillah kalau misalnya betul-betul kesyirikan itu tidak terjadi. Namun di dalam hadis tersebut dengan qaid tidak secara mutlak, yaitu dengan qaid fi jaziratul Arab. Di jaziratul Arab, maka konsekuensinya menurut pemahaman kalian berarti di luar jaziratul Arab terjadi kesyirikan. Maka menunjukkan pemahaman ini adalah pemahaman yang batil. Karena di dalam hadis tersebut dengan qaid fi jaziratul Arab, maka mafhumnya berarti di luar jaziratul Arab ada yang terjatuh di dalam kesyirikan. Naam. Walazimu al-batil batil. Ini jawaban yang ketiga. Jawaban yang berikutnya, dari dalil yang lainnya menunjukkan bahwasanya justru sebagian umat ini, yakni umat Islamiyah, umat Rasulullah SAW akan terjatuh di dalam kesyirikan. Dalilnya di antaranya yang selesai kita baca pada bab yang dibawa oleh Syekh rahimahullah taala, bab ma ja'anna wa hadhihi umma ya'budu al-awthan. Dalilnya banyak yang menunjukkan bahwasanya sebagian dari umat ini akan terjatuh di dalam kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka harus dipahami dalil yang dijadikan sebagai hujjah oleh orang-orang kuburiyun, aisyah syaitan an ya'budu al-musallun fi jaziratil Arab, dengan hadis yang lain yang tidak boleh ditabrakkan. Namun yang namanya al-adillah tuwaddihu ba'dhuha ba'dhan, satu dengan yang lainnya saling menjelaskan dan tidak boleh ditabrakkan satu dengan yang lainnya. Adapun menabrakkan satu dalil dengan dalil yang lainnya, ini justru min alamati ahli dhalal, termasuk tanda dan ciri-ciri orang yang memiliki penyimpangan di dalam kalbunya, menabrakkan satu dalil dengan dalil yang lain. mengambil dalil yang sekiranya cocok dengan dirinya, hawa nafsunya, namun menolak dalil-dalil yang menyerang dirinya. Ini alamat zihn. Adapun ahlu sunnah, ahlu sidq, orang-orang jujur, ya'khudhu ma lahu wa ma'ahu. Ahlu sunnah yang jujur, dia mengambil dalil, baik itu yang selaras dengan dirinya, ataupun bahkan justru menyerang dirinya. Karena ahlu sunnah ahlul haq, la yuridu ilal haq, tidak menginginkan kecuali kebenaran. Mana yang benar dia jalan. Entah itu ternyata menyerang dirinya atau tidak. Al-Muhim, niatnya adalah mencari al-haq. Adapun orang-orang yang memiliki penyimpangan di dalam kalbunya, maka qala Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa amma fi qulubihim zaygun aw fa amma alladziina fi qulubihim zaygun fayattabi'uuna ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnah wa ibtigha'a ta'wilih." Kata Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ciri-ciri orang yang terdapat di dalam kalbunya penyimpangan. Dan ini berlaku kepada seluruh ahli zaid. Seluruh ahli batin pasti memiliki ciri-ciri ini. Adapun orang-orang yang memiliki penyimpangan di dalam kalbunya, maka kata Allah, "Fayattabi'una ma tasyabaha minhu." Maka mengikuti dalil-dalil yang sifatnya mutasyabih, yakni belum jelas, bisa ditarik ulur. Bisa ditarik ke pemahaman dirinya atau bisa ditarik ke pemahaman yang lain. Adapun dalil-dalil atau ayat-ayat yang bersifat muhkamah, yang jelas, yang gamblang, dia ditinggalkan, dia tolak. Karena menyerang dirinya, karena tidak selaras dengan pendapatnya, sehingga dia cari dalil-dalil yang seakan-akan membenarkan dirinya. Padahal dalil-dalil yang lain, yang muhkam, yang jelas, menjelaskan sebaliknya. Contohnya di dalam hujjah atau syubhat yang orang-orang kubur gunakan. Mereka menggunakan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Aisa syaitan an yahuda al-musalluna fi jaziratil Arab." Dengan dalil bahwasanya hadis ini menunjukkan orang-orang yang melaksanakan salat tidak akan terjatuh di dalam kesyirikan. Kenapa? Syaitan sudah berputus asa darinya. Syaitan beralih dari menjerumuskan seorang ke dalam kesyirikan kepada yang namanya tahrish atau domba. Namun mengesampingkan atau bahkan menolak dalil-dalil yang lain yang menjelaskan bahwasanya umat-umat Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagiannya terjatuh di dalam kesyirikan. Di antaranya sudah kita baca, "Hatta ta'budu fi'amun min ummati al-awthan." Sampai sebagian umatku atau sekelompok dari umatku menyembah berhala. "La taqumu hatta yalhaqa hayyun min ummati bil musyrikin." Tidak akan tegak hari kiamat sampai sebagian dari umatku, sekelompok dari umatku itu bergabung dengan orang-orang musyrikin. Bertasyabbuh dengan mereka menjadi sama-sama musyrik. Kemudian ditakit, "Hatta ta'budu fi'amun min ummati al-awthan." Dan juga sampai sebagian dari umatku itu menyembah berhala. Maka dalilnya jelas, sharih, menerangkan bahwasanya sebagian umat ini pasti akan menyembah berhala. Pasti akan terjatuh di dalam kesyirikan. Nah, sehingga tidak boleh memahami satu sisi dalil kemudian meninggalkan dalil yang lainnya. Karena ini termasuk alamat zaid. Adapun ahlu sunnah mengumpulkan baina al-adillah. Mereka berusaha memahami seluruh adillah dengan benar. Nah, begitu juga para ulama kita di dalam kitab-kitab fikih mereka menulis bab khusus atau kitab khusus di dalam permasalahan ahkamul murtadin, hukum-hukum yang berkaitan dengan orang-orang murtad, yakni keluar dari Islam, keluar dari iman. Kalau seandainya tidak ada yang murtad setelah seorang itu di atas Islam, maka tentunya pembahasan kitab-kitab fikih tentang ahkamul murtadin, hukum-hukum berkaitan tentang orang-orang murtad ini tidak ada faedahnya. Nah, ada faedahnya kalau ditentukan hukum seorang murtad itu diminta taubatnya, diberikan beberapa hari, kemudian dipenjara. Kalau dia masih bersikukuh dengan pendapatnya atau pemikiran kufurnya, setelah itu seorang hakim berhak untuk membunuhnya, ditentukan di dalam hukum syariat. Kata Rasulullah SAW, "Badala dinahu faqtul." Siapa yang mengganti agamanya, yang keluar dari agama, faqtul, bunuh dia. Dan ini wewenang seorang hakim, seorang qadhi. Maka kalau seandainya muslimun tidak akan terjatuh di dalam kesyirikan, tidak akan murtad, maka apa faedahnya? Ditulis di dalam kitab-kitab fikih. Begitu pula Rasulullah SAW di dalam ahadisnya menjelaskan tentang hukum orang-orang yang murtad. Kalau tidak ada orang murtad, nah, maka ini diantara barakallahu fikum jawaban yang dijelaskan oleh ulama-ulama terkait bantahan syubhat orang-orang kuburiyun yang berdalil dengan hadis tersebut. Walaupun di sana ada syubhat-syubhat yang lain, namun ini diantaranya. Nah, dengan ini kita selesai dari bab ma ja'ana ba'dha hadhihi al-ummah ya'budu al-awthan. Kemudian kita masuk di dalam bab yang baru. Taqala al-musannif rahimahullah ta'ala bab ma ja'a fi sihri. Bab dalil-dalil yang datang tentang masalah sihir. Maka di dalam bab ini al-musannif rahimahullah ta'ala ingin menjelaskan tentang hukum sihir. Dan rasanya sihir itu adalah syirkun wa kufrun lillah azza wa jalla, merupakan perbuatan syirik dan kufur terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikarenakan di dalamnya terdapat ritual-ritual yang mengharuskan dia untuk murtad. Di mana sihir atau amal sihir ini adalah amalan-amalan yang dibantu oleh syaitan, di mana seseorang bisa melakukan perkara-perkara yang pada hakikatnya itu di luar kemampuan manusia biasa. Debus, dibacok, mohon maaf bahasanya, ditebas tapi tidak luka, atau sebatas tembus saja tidak berdarah. Dia bisa nangkep peluru, tombak ditancapkan kepada dirinya, tombaknya yang bengkok. Atau dia bisa makan api, makan beling, atau bisa melakukan atraksi-atraksi terbang, dibelah tubuhnya, dibuang satu sisi, kemudian sisi yang lain dibuang ke tempat yang lainnya, masih bisa dia hidup. Maka amalan-amalan seperti ini adalah amalan-amalan yang pada hakikatnya di luar kemampuan manusia biasa. Namun hal yang seperti ini bisa dilakukan dengan bantuan asyayatin dari kalangan jin. Dan mereka ketika memberikan hal tersebut, yakni kemampuan-kemampuan tersebut, bantuan-bantuan tadi, ini tidak dengan cuma-cuma. Pasti di situ ada ritualnya. Yang mengharuskan ritual tersebut, dia keluar dari dinullah azza wa jalla. Begitu juga berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatin kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihr. Dan juga berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, yakni bahwasanya sihir itu adalah perbuatan syirik wa kufur, termasuk nawaqidul Islam, pembatal-pembatal keislaman. Wa ma kafara Sulaiman, dan Sulaiman tidak berbuat kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni dengan melakukan atau mempraktekkan sihir. Karena orang-orang Bani Israel mereka menganggap, menuduh Nabi Sulaiman bisa melakukan hal tersebut, yakni menjadikan para syaitan itu tunduk pada dirinya, itu dengan melakukan praktek-praktek sihir. Padahal itu dengan ketentuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, min mu'jizat Nabi Sulaiman. Sehingga Allah Subhanahu wa taala bantah bahwasanya apa yang dilakukan oleh Nabi Sulaiman itu adalah perbuatan sihir, sehingga menunjukkan bahwasanya praktek sihir itu boleh. Maka Allah jelaskan, "Wa maka kafara Sulaiman." Maka Sulaiman sama sekali tidak melakukan kekufuran seperti ini, yakni perbuatan sihir. Maka Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini menyebut perbuatan sihir dengan kufur. Yang berikutnya kata Allah, "Walakinna syayatin kafaru yu'allimuna an-nasa sihra." Namun syaitanlah yang mereka itu berbuat kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa yu'allimuna an-nasa sihra? Mereka mengajari kepada manusia perbuatan sihir. Makanya pada hakikatnya yang mengajari dan menyebarluaskan praktek sihir di antaranya adalah syaitan. Ayat yang lainnya kata Allah Subhanahu wa taala, ketika mengutus dua malaikat Harut wa Marut kepada Bani Israel dalam rangka ujian bagi mereka, di mana Harut wa Marut mengajarkan kepada Bani Israel perbuatan sihir sebagai bentuk imtihan, ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Di antara atau manakah di antara mereka yang lebih mengedepankan imannya, lebih mengedepankan akidahnya, salamat akidatihi, atau mereka justru lebih condong kepada kepentingan-kepentingan duniawi yang bisa diraih dengan perbuatan sihir, yang bisa diraih dengan perbuatan sihir. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnah fala takfur." Dan malaikat Harut dan Marut tidak mengajarkan kepada seorang pun sampai memberikan nasihat atau mengatakan kepada orang yang mau belajar kepada mereka, "Innama nahnu fitnah." Sesungguhnya kami ini ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Diingatkan dulu sebelum mereka datang kepada malaikat, kemudian malaikat mengajarkan dinasihat, "Innama nahnu fitnah." Sesungguhnya kami adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Fala takfur. Maka janganlah kalian itu melakukan kekufuran. Janganlah kalian melakukan kekufuran, yakni dengan belajar sihir dan mempraktikkan. Maka dengan dalil yang kita sebutkan ini menunjukkan praktek sihir itu adalah perbuatan syirkun wa kufur. Nah, oleh karena itu Al-Musannif rahimahullah ta'ala membuangkan bab ini di dalam kitab Tauhid, karena di antara praktek-praktek kesyirikan adalah praktek sihir. Wa ma aktsarahul yaum, dan betapa banyak praktek sihir di zaman-zaman sekarang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan alasan atau dengan nama yang lain yang mereka sebut bukan ilmu sihir. Karena apabila disebut dengan ilmu sihir, kaum muslimin paham, itu tidak boleh. Tapi dengan ilmu-ilmu yang lainnya, ilmu laduni, tenaga dalam, bahkan itu diajarkan di pondok-pondok pesantren sebagiannya, mengajarkan ilmu tenaga dalam. Naudzubillah min dzalik. Padahal itu sihir, billah. Sihir wallah. Nah, itu adalah perbuatan sihir. Kufur billahi azza wa jalla. Apapun disebut sebagai magic, sulap, ataupun yang lain. Nah, seorang menampakkan di acara sulapnya tubuhnya dibelah, atau bahkan di khayalan umum tubuhnya dibelah, dibuang badannya satu ke sebelah mana, kakinya dibuang ke sebelah mana, kakinya bisa jalan, kepalanya bisa jalan sendiri. Nah, dan dilihat oleh masyarakat ketika itu, atau dia ketika menarik ya, makanan benda yang beratnya tontonan dengan giginya, ataupun hal-hal yang lain. Nah, ini adalah perbuatan sihir. maka tidak boleh untuk seorang itu beramal dengannya atau mempelajari atau menyaksikannya. Nah, dan justru orang-orang seperti ini sebagai pemanis di dalam acara-acara media, tidak diingkari, maka ini bala, bala yang besar. Nah, duhuru al-kahana wa duhur as-sahara, munculnya peramal-peramal, munculnya penyihir-penyihir di media, itu alamatul bala dan tidak diingkari oleh kaum muslimin, bahkan sebagiannya percaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, qala al-musannif rahimahullahu ta'ala bab ma jaa fi sihri. Bab dari dalil yang datang tentang masalah sihir. Dan al-musannif rahimahullahu ta'ala tidak menjelaskan hukum secara sharahah, padahal jelas ma'ruf bahwasanya sihir adalah perbuatan syirik wa kufur. Namun beliau dengan siap di dalam bab ini dengan sebatas maja, dalil-dalil yang datang, padahal hukumnya jelas. Di sini disebutkan oleh para ulama hikmahnya atau maksud dari al-musallif dalam rangka tamrimu talib lil istifadah minal adillah, untuk melatih seorang talibul ilm untuk bisa mengambil hukum sedikit demi sedikit dari adillahnya langsung, sehingga hanya dipaparkan adillah dan kita dilatih untuk berusaha beristimbat atau mengambil sisi hukum semampu kita, berusaha mengambil hukum dari ayat ataupun hadis yang beliau bawa, dan bisa menyimpulkan bahwasanya ternyata perbuatan syirik di dalam al-adillah min al-kitab wa sunnah adalah perbuatan syirik wa kufur. Nah, qala al-musannif bab ma jaa fi sihri. As-sihru definisinya secara bahasa adalah ma khafiya wa la tufa sababu, sesuatu yang samar sebabnya. Ini definisi secara bahasa sihir. Nah, oleh karena itu yang namanya namimah itu secara bahasa disebut sebagai sihir, karena yang namanya namimah bisa membuat, menjadikan antara satu dengan yang lainnya bersekutu, berselisih, dan samar sebabnya. Yang pun menukilkan ucapan fulan qala fi kada wa kada, pulang berkata kepadamu begini dan begitu, kemudian diambil lagi ucapannya, ditarik lagi ke yang lainnya, anna fulan qala fi kada wa kada, kemudian hasala nizaa, hasala ikhtilaf wa tafarruq. Naam, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atadruna mal 'abdu, kalian tahu apa itu sihir? Kata Rasulullah SAW, al-qalatu bainan nas, mengadu domba antara manusia. Ini definisi secara bahasa. Mabobia wala tuhar sababuhu. Adapun definisinya secara syariat, kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, ismun jami'un lima'ana muhtalifah, sebuah nama untuk makna-makna yang bermacam-macam. Artinya, maksud dari Imam Syafi'i di sini, beliau tidak mendapati tafsir yang jami' mani' yang mengumpulkan seluruh jenis-jenis sihir. Karena sihir itu banyak, sihir itu banyak, dan karena banyak jenis dan banyak contohnya, para ulama sedikit kesulitan untuk mengumpulkan definisi yang bersifat jami' mani', mengumpulkan seluruh jenis-jenis sihir. Nah, ada yang menafsirkan yang namanya sihir adalah sebagaimana kata Abu Muhammad Al-Maqdisi di dalam kitab Al-Kahfi, Az-Za'im wa Ruqa, minhum ma yu'athir fil qulub wal abdan fa yumrik wa yaqtul wa yufarriq bainal mar'i wa zawji. Sihir adalah jambi-jambi, bacaan-bacaan umat kami yang biasa diucapkan oleh seorang dukun Di antara sihir tersebut ada yang bisa mempengaruhi kalbu seseorang, terpengaruh dengan sihirnya, ataupun bahkan badannya terkena sihir, bisa membuat seorang itu sakit tiba-tiba, atau bahkan bisa terbunuh dengan sihirnya, bahkan bisa memisahkan antara seseorang dengan istrinya. Definisi ini juga definisi yang pada hakikatnya sebatas mencontohkan di antara jenis-jenis sihir. Wa illa yang namanya sihir lebih daripada itu, tidak sebatas itu saja. Oleh karena itu, sebagian ulama mereka kesulitan untuk mendefinisikan sihir dengan definisi yang jami' mani'. Nah, dan ini disebabkan karena banyak jenisnya dan banyak contoh-contoh. Namun pada intinya yang namanya sihir merupakan perbuatan syirik wa kufur billahi azza wa jalla bima fihi min isti'anah bisyayatin. Yang pertama, sihir adalah perbuatan syirik dikarenakan yang pertama terdapat atau terkandung di dalamnya unsur isti'anah bisyayatin, minta tolong kepada makhluk gaib, yaitu syaitan. Yang kedua, terkandung di dalamnya ritual-ritual yang menjadikan seseorang itu murtad, keluar dari al-Islam. Oleh karena itu makruh, orang yang mereka disilakan jadi dukun, entah itu dukun yang sekarang disebut dengan istilah mereka suhu, ataupun bahkan yang bersorban sekalipun, pada hakikatnya juga dukun, pasti mereka melakukan ritual-ritual yang di situ menjadikan mereka terjatuh di dalam kekufuran. Entah itu dengan menyembelih ayam dengan sifat tertentu di hari tertentu, atau mereka harus medi atau membaca wirid-wirid tertentu yang bahasanya tidak dikenali, yang pada tingkatnya di situ ada unsur-unsur kandungan isti'anah bil al-jin bisyayatin. Atau dia harus melakukan ritual sedekah dulu kepada sang wali fulan, wali alam, harus ziarah dulu ke kuburannya wali fulan, kemudian melakukan istighfar tawassul kepada sang wali, ziarah dan menghormatinya, syirik billahi azza wajalla. Atau bahkan diriwayatkan atau diceritakan oleh para ulama, di antara ritual yang mereka lakukan na'udzubillah min dzalik, menulis mushaf di damil haid, menulis mushaf atau ayat Al-Quran dengan darah haid, atau memasukkan mushaf ke dalam asyukru, ke dalam kamar mandi, WC, dimasukkan ke dalam jambannya, atau merobek-merobek mushaf, menghinanya. Al-Muhim melakukan perbuatan-perbuatan kufur yang diinginkan, yang dituntut oleh syaitan tersebut, yang hendak memberikan bantuan kepada sang sahib atau orang yang ingin belajar sihir. Nah, karena syaitan tidak akan memberikan pelayanannya ataupun kemampuannya kepada sahib, kepada sang dukun tadi secara cuma-cuma. Nah, oleh karena itu sihir adalah perbuatan syirkun wa kufur. Kemudian pembahasan berikutnya terkait dengan anwa' sihir, jenis-jenis sihir. Sihir secara global terbagi menjadi dua. Yang pertama yang disilakan oleh para ulama dengan sihrun hakiki. Sihrun hakiki, yakni yang betul-betul memberikan pengaruh, baik itu menjadikan seorang itu sakit, bahkan mati. Sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa ya'lamuna minhum ma yufarriqu bihi bainal mar'i wa zawji." Maka mereka ahli kitab, orang-orang Yahudi terutama, mempelajari dari Harut wa Marut, malaikat yang sudah kita jelaskan tadi, sesuatu yang dapat memisahkan dengannya antara seorang dengan istrinya. Yakni belajar sihir, di antara jenis sihir adalah sesuatu yang bisa memberikan pengaruh kepada seorang, bisa menjadikan seorang itu lepas dari istrinya. atau bahkan menjadikan lawan jenis tertarik dengan dirinya, yang biasa disebut dengan pelet di istilah masyarakat kita. Maka jenis-jenis ini disebut sebagai sihrun hakiki. Yang ini betul-betul bisa memberikan pengaruh, bisa membunuh, atau bahkan bisa menjadikan seorang itu benci kepada orang lain, atau tertarik kepada dirinya. Nah, begitu pula pada firman Allah Subhanahu wa taala dalilnya min syarrin nafathati fil uqad, di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Falaq untuk berlindung dari hembusan-hembusan wanita-wanita penyihir di dalam ikatan-ikatan mereka. Di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika diminta berlindung dari kejahatan-kejahatan wanita-wanita penyihir yang melakukan ritual mereka mengembuskan di dalam simbol-simbol atau ikatan-ikatan, yakni alat untuk mensihir, menunjukkan bahwasanya yang namanya sihir memiliki pengaruh. Dan ini yang diistilahkan oleh para ulama dengan sihrun hakiki. Dan jenis sihrun hakiki atau jenis sihir yang pertama inilah yang diingkari oleh orang-orang Mu'tazilah. Orang-orang Mu'tazilah, mereka mengingkari adanya sihir hakiki yang bisa menjadikan seorang itu tiba-tiba sakit atau tiba-tiba mati kena sihir, dengan alasan kalau ada sihir ini sama saja menyamai dengan mukjizat al-anbiya. Mukjizat al-anbiya menyamai, menjadikan samar antara sihirnya seorang sahir dengan mukjizat seorang nabi ataupun rasul, menjadikan keduanya samar. Namun ada perbedaan yang disebutkan oleh para ulama ulama. Al-muhim, di antara kelompok sesat yang mengingkari sihir hakiki adalah orang-orang Mu'tazilah, padahal dalilnya ada min al-kitab wa sunnah. Nah, jadi kalau kita melihat ada pengajian membahas tentang penyakit sihir, kemudian ada yang mengatakan kayaknya sihir itu tidak ada, enggak gitu. Berarti dia terpengaruh dengan asfar Mu'tazilah. Yang kedua, jenis yang kedua dari jenis-jenis sihir yang disebut atau diistilahkan dengan sihrut tahyili. Sihrun tahyili, yakni sihir yang menjadikan seseorang itu menghayalkan sesuatu. Sihir yang menggambarkan suatu perkara itu terjadi, tapi pada hakikatnya tidak terjadi. Nah, contohnya seperti sihirnya para sahara Fir'aun. Sihirnya para penyihir Fir'aun yang menantang Nabi Musa. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Yukhayyalu min sihrihim annaha tas'a." Dan digambarkan dari sihir mereka, yakni sihirnya para penyihir Fir'aun ketika menantang Musa, bahwasanya yang mereka lakukan betul-betul terjadi. Ketika melemparkan tali-tali di hadapan Nabi Musa alaihissalam atau di hadapan masyarakat ketika itu mengadakan tantangan, tiba-tiba berubah menjadi ular. Tiba-tiba berubah menjadi ular dan masyarakat melihat ketika itu. Pada hakikatnya tali-tali tadi tidak berubah menjadi ular, namun dihayalkan. Orang-orang yang melihatnya terkena sihir. Rasanya tali-tali tadi seakan-akan berubah menjadi ular, namun pada hakikatnya tidak berubah. Oleh karena itu ketika Nabi Musa melemparkan tongkatnya dan berubah menjadi ular, mereka paham, mereka yakin bahwasanya apa yang dilakukan oleh Musa itu bukan sihir. Itu bukan sihir. Karena yang namanya perbuatan sihir itu tidak bisa merubah hakikat suatu perkara atau suatu benda. Namun ketika Nabi Musa betul-betul bisa merubah tongkat menjadi ular, namun sahara Fir'aun, penyihir-penyihir Fir'aun itu hanya sebatas menghayalkan kepada orang-orang yang melihatnya, namun tidak berubah secara hakiki. Maka dari situlah mereka paham apa yang dilakukan oleh Musa itu bukan sihir. Oleh karena itu Mereka para sahabat Fir'aun justru berbalik melawan Fir'aun dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada apa yang dibawa oleh Nabi Musa alaihi salatu wasalam. Dan yakin bahwasanya itu mukjizat min Allah Subhanahu wa taala, apa yang dibawa oleh Musa. Ini salah satu contoh. Atau contoh yang lainnya yang terjadi pada zaman salaf. Ini ketika ada seorang sahib, mereka melakukan tebas kepala, tebus kalau istilah sekarang, dilepas kepalanya, kemudian melakukan atraksi tersebut, kepalanya berjalan ke sana kemari atau dibawa oleh dirinya sendiri, kemudian dilihat oleh masyarakat, dilihat oleh waliul amr ketika itu sebagai pertunjukan. Maka ada salah seorang sahabat ketika itu, yaitu Jabir. Yaitu Jabir atau Afan, bukan Jabir, Jundub, nah, Jundub Al-Khair, Qatil Sahir. Maka ketika melihat tersebut, Jundub maju, kemudian memburu langsung sang penyihir, menebas kepalanya, seraya berkata, Inkana sadiqan falyuhyinas. Kalau dia jujur tadi bisa membelah kepalanya sendiri dan masih hidup, sekarang saya yang beleh, sekarang saya yang lepas kepalanya. Kalau dia jujur bisa melakukan praktek itu tadi kan gitu. Coba dia sekarang hidupkan dirinya sendiri dalam rangka ingkar munkar, dilakukan oleh jujur ketika itu. Nah, maka ini termasuk sihrul tahyil, apa yang dilakukan oleh sahara tadi atau seorang sahir tadi, bisa melepas kepalanya kemudian dia tidak mati. Ini ditampakkan seakan-akan, dihayalkan seakan-akan lepas, pada hakikatnya tidak lepas. Begitu juga yang marah di zaman dahulu, acara-acara yang di situ ditampilkan para sahara di hadapan atau di jalan-jalan ataupun di khayala umum, ditebas kepalanya atau dibelah badannya, kemudian satu dilepas, kemudian dibuang lagi. Bukan di panggung, tapi di jalan raya. Tidak pakai alat tertentu, namun bisa berjalan dia. Kakinya berjalan, kepalanya berjalan, tangannya berjalan. Maka ini termasuk contoh sihrul tahyil. Dan dalilnya dalam firman Allah Subhanahu wa taala, yukhayyalu ilaihi sihrihim annaha tas'a. Nah, dan kedua jenis sihir ini adalah kufrun billahi azza wajalla. Nah, kedua jenis sihir yang kita sebutkan tadi, baik itu yang hakiki ataupun yang tahyili, itu semuanya kufrun billahi azza wajalla, karena semuanya terkandung di dalamnya isti'anah bil jin, bisyayatin. Kemudian pembahasan berikutnya terkait dengan masalah sihir, sebelum kita masuk di dalam al-adilah yang dibawakan oleh beliau. Setelah kita tahu bahwasanya perbuatan sihir adalah kufrun wa syirkun billahi azza wajalla, bahkan disebut oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab termasuk nawaqidul Islam, di antara pembatal-pembatal keislaman menjadikan seorang murtad adalah sihir. Wa minhu shirf wal 'athf. Di antara contohnya adalah shirf, yang menjadikan seorang itu tertarik pada dirinya atau memalingkan seorang dari orang lain, atau yang biasa diistilahkan dengan orang sekarang pelet. Itu contohnya, itu contoh dari sihir hakiki. Maka itu juga perbuatan sihir kufur billahi azza wajalla. Setelah kita mengetahui hukum terkait dengan hukum sihir, kemudian di sana ada pembahasan terkait dengan apakah taubatnya seorang yang pernah melakukan praktek-praktek tersebut diterima atau tidak. Maka di sini ada khilaf baina ahli ilm. Orang yang pernah melakukan perbuatan sihir tadi, kemudian dia taubat, apakah taubatnya diterima atau tidak? Maka di sini ada tafsir. Yang pertama, apabila dia tidak sampai pada waliul amr perkaranya, yakni terkangkap oleh seorang hakim ataupun qadhi. Ketika melihat praktek sihir, kemudian sang qadhi atau sang waliul amr memanggilnya, menangkapnya, namun dia bertobat sebelum itu, maka diterima. Bainahu wa bainallah. Bainahu wa bainallah. Yang menjadi khilaf adalah pada tingkat yang kedua, yakni apabila seorang sahir tadi, penyihir tadi, itu sudah tertangkap oleh waliul amr, urusannya sudah naik ke istilah sekarang meja hijau. Maka apabila dia bertobat, apakah diterima sebagaimana orang-orang murtadin yang lain? Dimana pada umumnya di dalam ahkamu riddah, seorang yang melakukan kekufuran atau riddah dan sampai kepada seorang qadhi, seorang hakim, waliul amr, itu diberikan waktu untuk bertobat dari ucapan kufurnya atau perbuatan kufurnya atau keyakinan kufurnya. Apabila sudah bertobat, diterima. Namun terkait dengan sahir, ini ada khilaf baina ahli ilm. Diterima apakah tidak? Sebagian ulama, dan ini pendapatnya jumhur, tidak diterima taubatnya. Tidak diterima taubatnya. Mau taubat atau tidak, langsung dieksekusi. Mereka sudah tertangkap oleh seorang waliul amr. Ketangkap atau tidak, atau apa, taubat atau tidak, maka langsung dieksekusi. Dan ini zahir dari praktek salaf, yakni para sahabat, ketika mereka menghadapi para sawahid, para penyihir. Bahasanya diantaranya adalah Umar bin Khattab ketika menulis surat kepada para waliul amr di masing-masing tempat. Dan diantara perintah yang terkandung di dalam surat tersebut, aniqtulu kulla sahirin wa sahirah, bunuhlah setiap penyihir yang laki-laki maupun perempuan yang ada ketangkep belum. Dan ini zahir dari prakteknya Umar bin Khattab. Maka ketika itu faqatalna salah sawahir, dan kita tangkap 3 orang penyihir ketika itu. Ketangkep 3 orang. Nah, begitu pula yang dilakukan oleh junduk tadi. Ketika melihat sang sahir, maka langsung dieksekusi, langsung dibunuh. Dipenggal kepalanya, seraya berkata, "Ingkara sadiqan falyuqtil nafsi." Kalau dia tadi betul bisa mempraktekkan membelah kepalanya dan bisa menyambungnya, maka sekarang dia hidupkan lagi, sambung kepalanya sendiri. Yang kedua, yustadab, masih diberikan waktu dan diminta tobatnya. Dan ini pendapatnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i berdalil dengan tobatnya para sahabat Fir'aun. Berdalil dengan tobatnya sahabat Fir'aun. Ketika penyihir Fir'aun itu bertobat dan beriman kepada Allah, diterima. Diterima oleh Musa dan menjadi pengikut Nabi Musa alaihissalam. Nah, al-muhim ini diantara khilaf yang disebutkan oleh para ulama terkait masalah istitabah as-sawahir, ditobatnya atau diminta taubatnya para penyihir ketika sudah naik ke waliul amr. Namun wallahu ta'ala ala bisab, yang rajih adalah pendapat jumhur, yakni anna sahir, seorang penyihir ketika sudah tertangkap waliul amr, yuqtal mubasyarah, langsung dieksekusi. Langsung dibunuh. Nah, kalau dia betul-betul jujur, tobatnya bainahu wa bainallah. Bainahu wa bainallah. Al-Muhim secara zahir kita langsung mengeksekusi. Nah, Allah Ta'ala alam sab, mungkin ini dulu yang bisa kita kaji. Adapun al-adilah yang dibawakan oleh al-Musannif rahimahullah ta'ala di dalam bab ini, kita akan bahas, kita akan pelajari pada pertemuan berikutnya. Wa rahmatullahi wa barakatuh.